tajamkan matamu untukku. Dengarlah dunia berkata-kata, usah kau ragu, di sini tempatmu. Walau berubah di mata kita, tetap indah selagi kau masih percaya. Ketawa, kecewa, terpisah. Jalan yang lurus kian berhala. Adakah semua ini yang ku inginkan, ataupun hanya mengejar dunia semata-mata? Ku harap ku masih percaya. Masih muda, masih muda. Ku harap kau masih